telah ku tempuh jalan yang satu ini. Biar ku dapat rasa damai yang nyata, sering ku cari engkau yang ku rindukan. Ingin ku kabarkan kenangan yang indah. Untuk melangkah lagi, walau terasa beban pun kian nyata, tetap ku tempuh jalan yang satu ini, agar batin ini semakin dewasa. Bye.